kalau sampai tidurnya dia tidak minta maaf kepada istrinya. Maka setiap arepe turu, Pak, ngomong karo bojomu, "Bu, aku jaluk ngapura." Tahu bojomu ngono kuwi? Salahmu dhewe kok ngomong karo pek bojo. Jangan-jangan kemudian mata bisa ya. Ustoyok jiba peping. Ya orang kaya menemukan pek bojo malah jawabannya kepepet. Kok kurang aja. Rabi kok mergo kepepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Operatornya di mana? Operator son. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih ala kulli hal. Wa na'udhu billahi min ahwali ahli dolal. Wanusalli wanusallim wanubarik wanu'abdin ala habibina wa syafi'ina wanuri kulubina sayyidina wa maulana muhammadin sayyidina wa maulana muhammadin asliyil jamal wa mamba'il kamal wa mustaudail jalal wa ala alihi wa sahbihi bil hudwi wal asal amma ba'du. Hadrotal muhtaramin, para alim, para masyayikh, para guru ingkang estu kawula takdimi, para pejabat ingkang sampun kersa rawuh dalah TNI Polri yang saya hormati, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengawasan MKP Majelis Kebon Pisang rahimakumullah, niku pot bungane mangke mawon. Karena di sana ada janda yang kurang luasa melihat saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ini kok Pak Polisi kalau tentara bingung lewat ini nih kok. Kalau Pak Tentara ada polisi bikin maun malah kayak obat nyamuk gitu. Sebentar ya, sebentar ya. Cek cek. Iki mah mudi ning kae. Peci se anyar. Peci se anyar. Jadi. Kok tambah kok ya anyar iki. Bola kebiani maju dikit kene. Anyar. Safaat iki kan iki berarti. Oh, kan iki. Saya katanya, ini balik guys, saya katanya. Tapi sekarang, saya kira lebih api peci ini daripada lagi ini. Cek cek. Sing lagi, saya sing lagi orang kamu di sebelah kanan ni, sing sebelah kanan. Cek cek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Estu dalu menika kula ngenteni kipas angin. Mergo kula rumangsa sumuh kok kipas angin ini dereng teko. Wis sumuh penyanyi ini tuwa. Abras. sibuk dari pacar. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak Ibu, atas berkat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini kita berjumpa dengan penuh keindahan. Tidak ada yang melebihi keindahan seorang muslim daripada berjumpa dengan saudaranya muslim yang lainnya. Karena perjumpaan kita malam hari ini, ketika muslim ketemu dengan muslim di sebuah acara yang baik, tidaklah terkecuali Allah akan mendatangkan rahmat-Nya untuk kita semuanya. Amin. Maka saya meyakini atas acara yang terselenggara malam hari ini, insya Allah membawa keberkahan bagi masyarakat Madusari. Amin. Amin Allahumma. Amin. Madu niku manis, sari niku intine manis. Tapi saya pengajian ini kurang manis, mergora mau kipas angin. Ini kalau mau maju gede, kok malah beli. Oh, gue nyedari rondong. Karena gue ini ngomong, lak sing dungu orang banter mulai rangajeng. Ngomong ngajeng kan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, sesuatu yang kelihatannya indah di mata manusia belum tentu indah di mata Allah. Begitu juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap buruk oleh manusia belum tentu buruk menurut Allah. Sebaiknya apa yang menjadi pandangan kita sebagai manusia kudune manut kali pandanganipun Allah. Apa yang menurut Allah baik, awake dhewe kudu manut kali Allah. Dan demikian juga ketika Allah mengatakan jelek, maka demikian pula kita bersikap jelek menurut kita. Jelek menurut saya, iya, blangkon kok rupane ijo. Orang masalah NU masuk belangkon karun dasi dipindasi. Bisa sih gue kipasannya rumahnya kayak basir ya. Kadoan dulu, kadoan kurang beda. Bapak Ibu rahimakumullah, maka Al-Quran mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan niscaya kamu akan membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kamu. Tapi juga sebaliknya, satu saat kamu membenci mencintai sesuatu, padahal itu buruk bagi kamu. Maka seharusnya pandangan kita ini manut dengan pandangan Allah. Jangan kemudian kita mengikuti nafsu kita, mengikuti keinginan-keinginan kita. Karena yang terbaik itu adalah menurut Allah, bukan menurut kita. Seringkali manusia itu ngambek karena keinginannya tidak diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kasih contoh bahwa kemudian keputusan Allah itu pasti terbaik. Ketika saya pulang dari Belanda, saya harus turun di Jakarta. Dari Jakarta rencana awal langsung terbang ke Jogja menjemput kipas anginnya. Ini yura cedak-cedak aku masuk angin. Ini buri garis kuning. dulur ya. Wah kalungan kayak sapi seperti belah. Rencana awal saya landing di Jogja, di Jakarta, terbang ke Jogja, malam harinya saya ada jadwal ngaji di Purworejo. Satu jam di atas udara di Jakarta, pilot memberikan pengumuman, Bapak Ibu penumpang, mohon maaf, kita tidak bisa mendarat di Jakarta. Kenapa? Karena Bandara Soekarno-Hatta ada badai, cuacanya buruk, anginnya kencang. Maka diputuskan harus mendarat di Surabaya. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu itu saya tidak bisa turun di Jakarta, harus turun di Surabaya. Saya mikir, waduh, berarti aku ra iso mangkat ngaji ning Purworejo. Akhirnya saya turun di Surabaya. Maka diputuskan malam itu saya nginep di Surabaya. Baru masuk hotel, asisten saya WA, Bah, nyuwun sewu, apa? Jenengan boten usah kundur Yogyo sekalian. Lama boleh, karena besok siang jadwal apa di Kediri dan di Jombang. Artinya apa? Itulah sayangnya Allah sama saya. Kalau seandainya saya turun di Jakarta kemudian ke Jogja, ngaji di Purworejo, balik ke Jombang, betapa kemudian badan saya ini akan terasa remuk, kecapean dan kelelahan. Tapi ternyata Allah punya rencana. Disitulah kemudian saya menyimpulkan, manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Jajal ini rama isi ATM, kopiahmu tetap elek. Maka jangan sampai kemudian Bapak Ibu, ketika kita berencana kemudian Allah tidak mengabulkannya, semerta-merta kemudian kita mengatakan Allah itu tidak adil kepada kita. Menawi wonten kita usuluddin, pelajaran kula benteng sanawiyah itu dicontohke. Ada seorang pengembala kambing duduk di bawah pohon beringin. Di bawahnya banyak tumbuh pohon semangka. Begitu matanya mendongak ke atas, dia mengatakan, ternyata Allah itu tidak adil. Buktinya apa? Pengajiannya mau berlangsung lama, cangkirnya begitu kecilnya. Enggak muter-muter ini kok. Gila, kalungnya. Kok kayak sapi. Ini kok ngapa nih? Ya monggo kiai ngono kowe pokok kowe. Wong Jawa ora dimangkapi. Monggo kiai. Baik nek. Halo. Lanjut ya. Monggo asli. Ayo caramu ngendi lho. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, begitu dia mendongak ke atas, dia mengatakan apa? Mohon maaf ya, niki ngajine kula seliki bahasa Indonesia untuk kata, karena orang-orang yang di luar pulau yang tidak bahasa Jawa itu protes. Gus, kok YouTube-nya di mana-mana banyak bahasa Jawa, nggak ada bahasa Indonesianya. Kami yang di Papua, kami yang di Kalimantan, kami yang di Sulawesi kan tidak paham bahasa Jawa. Makanya nyuwun sewu, karena begitu banyak teman-teman YouTuber di sini, ini lah rumah-rumah YouTuber ini. Jadi bahasanya kalau seringi bahasa Indonesia, walaupun banyak bahasa Jawa yang tidak ada bahasa Indonesianya. Maka kayak little body, itu bahasa Indonesia orang little body, sini tiga telepon body. Bahasa Jawa ini ampuh tenang. Ya. Makanya orang Jawa itu namanya banyak singkatan-singkatan. Namanya siapa Bu? Sumi, susah mingkem. Jenenge Mahmudi sapa? Sukarlan. Apa kowe asu nek kan mingdalan. Makanya mohon izin Bapak Ibu, bahasanya saya campur bahasa Indonesia supaya orang-orang yang tidak bisa bahasa Indonesia karena ini Ustaz Dayatin ini nge-live nonton yang Hong Kong, orang Taiwan, orang Malaysia, dari Papua dan lain sebagainya. Maka ketika dia melihat ke atas, dia mengatakan Allah itu tidak adil. Kenapa dia mengatakan Allah tidak adil? Ini pohon beringin yang besar pohonnya tetapi kecil buahnya. Sementara ketika dia melihat ke bawah, ada pohon semangka, kecil pohonnya tapi gede buahnya. Maka dia mengatakan Allah tidak adil. Seharusnya pohon beringin, pohonnya besar, buahnya besar. Pohon semangka, pohonnya kecil, buahnya kecil. Begitu mikir, Allah mboten adil. Jatuhlah satu biji, satu buah pohon beringin kena kepalanya. Langsung dia mengatakan apa? Ternyata Allah itu maha adil. Kalau seandainya buah pohon beringin sebesar buah semangka, ketika jatuh ke tempat kepalanya, jatuh mengenai kepalanya, maka akan hancur kepalanya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan pernah meragukan keadilan Allah. Kadang-kadang jenengan sing ahli ibadah mengatakan apa? Allah adil. Aku sing bendino sholat, uripku ora makmur, rezekiku pas-pasan, cenderung kurang. Sementara tetanggaku yang tidak pernah sholat, rezekinya berlebihan. Rezeki itu tidak dilihat dari ibadahnya. Kalau rezeki dilihat dari ibadahnya, nyuwun sewu, kudune wong Indonesia niku luwih sugih daripada wong Amerika. Wong Indonesia niku ibadahe luwih apik daripada Amerika. Allah punya cara, Allah menyimpan rahasia. Maka bagi orang-orang yang tidak berpunya, sementara setiap hari dia beribadah dan berdoa, yakinlah walaupun doanya belum dikabulkan di dunia, insya Allah akan dipanen besok di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Jadi lah saya kikuti resate wae di, karena bisa jadi besok kamu kaya di akhirat. Amin Allahumma. Amin. Tentu kalau aku langsung mengalah atau aku mendirau ngaji kok uripe kere. Kan kata teman-teman itu, kamu bakal kan mendirau ngurusi wong mati kok uripe mangan nanti wong mati. Niku bahasa yang salah. Gak ada urusannya orang mendapatkan rezeki itu dengan ibadah. Kalau memang orang dapat rezeki, makhluknya Allah dapat rezeki harus melalui beribadah. Antong wiratau ibadah ya lemu. Antong berdiam diri di daun pisang, ora tau sholat, poso ya ora tau poso, haji ya ora tau, zakat ya ora tau. Begitu dibuka antong kuwi mesti lemu. Orang nonton kok kuru, apa mana nonton kok setruk, ini kurang apa? Yang kemudian perlu kita pahami apa? Seharusnya apa? Sekecil apapun, berapapun itu, rezeki dari Allah itu pasti ada. Apa mana jenengan iwong sehat, wallah rohwi loh, rezeki ini dijamin karo Gusti Allah. Kulau ini berarti lewat setrok dan rumah sakit. Kulau melebur di kamar kebak buah kali kebak roti. Lara percaya Mahmudi setruko. Awakmu ngerti setrok itu penyakit nopo? Setrok itu penyakit yang diakibatkan gara-gara senyum yang tidak seimbang. Senyum seimbang itu ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Wong setrum itu guyune hanya ke kiri, gak ada yang ke kanan. Mahmudi tolong dicontohkan. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan mengukur dengan akal, tapi ukurlah dengan hati. Maka saya sampaikan kepada saudara saya Deddy Corbuzier, orang belajar agama itu akal yang ikut hati, bukan hati yang ikut akal. Maka sering saya mengatakan, cinta itu dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata. Rata-rata jawaban anak muda hari ini adalah dari mata turun ke hati. Saya jawab, kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah cinta kepada Allah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka Mahmudi tidak akan pernah cinta dengan Rasulullah. Kenapa? Karena Mahmudi matane ora tau ndelok Rasulullah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta itu tidak akan pernah punya cinta. Kenapa? Karena orang buta matanya tidak pernah melihat. Tetapi cinta itu dari hati naik ke mata. Maka kenapa ada orang buta jatuh cinta? Senang jatuh matanya naik sondelok, tetap mau bisa jatuh cinta. Cinta dari hati naik ke mata. Kalau hati ini senang, buh, kayak ngobrol tetap senang. Tapi lah matane sing seneng, urung mesti atine melu seneng. Ono bocah wedok ayu ning lampu merah nganggo masker. Diloyak, begitu dibuka belum rongos. Langsung hilang rasa cintanya. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jadikanlah ukuran Allah sebagai ukuran untuk kehidupan kita, bukan ukuran pribadi kita. Maka saya kasih contoh. Saya punya jamaah di Surabaya. Usianya 35 tahun, belum menikah, jomblo nawa itu. Kenapa jomblo nawa itu? Niatnya menikah, tapi tidak ada seorang pun yang mau dinikahinya. Kenapa? Karena modale orang duwe, modele orang lebu. Jangan di telok rupanya yang mau dia mau. Modale rana, modele orang lebu. Wong rabi kuwi kudu ana modal, kudu ana model. Akhirnya bawa ini kok nesu-nesu terus lenggang rabi eman-eman gue nusunat orang bedanya kalau kran mau gue nguyuh tok. Akhirnya kok nangis berbengi ya. Jadi pun pengen rabi, gak ada perempuan yang mau dinikahi. Sampai akhirnya satu saat telepon gue, bah gue ini gue isin umur gue wis 35 tahun gue pengen dan rumah-rumah tapi kok gue ternyata wong wedok sing gelem gue rabi. Masa ya kalau kalian ini, orang ini melaku yang sarkat belum dewai, kan gak mungkin. Akhirnya kalau telepon, moro ini nyukjo, tak wenei carane piye kuih ndangi sorabi. Akhirnya moro ini nyukjo, pripun bah carane, gampang. Sandarkan hatimu kepada Allah, manuto karo dawuhe Gusti Allah. Jangan membuat ukuran-ukuran yang mengikuti akalmu, tapi manutlah dengan ukuran-ukuran Allah. Sandarkan hatimu dengan ketentuan Allah. Karena Ibnu Athaillah mengatakan, "Mata waqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika." Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Akhirnya kula kandhani, carane pripun bah? Ben bengi mangkatone masjid minimal 7 malam. Napa bagi masjid? Ya tahajud. Mosok ngelone kentongan. Akhirnya mangkat. Dongane pripun? Pokoke cak ndalem jeremu karo Gusti Allah. Piye carane kowe rabi? Bila perlu maksa titik. Sing jomblo rungokno. Akhirnya dia berangkat ke masjid dimulai dari malam Sabtu berakhir malam Jumat. Bengi makan di masjid. Sampai masjid sholat 8 rakaat. Witir, tahajud, hajat. Tahajud, hajat, witir. Tutup witir 3 kali 11 rakaat. Menbar hajat dan endungo. Ya Allah, kulamun pengen rabi karena sunnah Rasulmu dan pengen membahagiakan orang tuaku. Amin. Saya semangat menari masjid. Ya Allah, bila dia jodohku, tolong jadikan dia istriku. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Jadi dungane kaya Prabowo ana peninjauan kembali. Saya semangat meneh ning masjid. Dungane tambah ekstrim. Ya Allah, kula naksir anake tangga kula. Yen anake mboten purun, mbokne yo ora kokoh. Mbokne rondo. Seso makan meneh. Ya Allah, kula pengen duwe bojo sok kados SDSB. Apa kuwi SDSB? Semok depan, semok belakang. Ya Allah, kula ndarok bojo ingkang isu-isu panter. Ini sungguh-sungguh pantatnya bikin gemeter. Seso makan meneh. Menawi mboten wonten isu-isu panter, cukup ingkang STNK ya Allah. Apa kuwi setengah tuwa ning kamar-kamar yo ora apa-apa ya Allah. Seso makan meneh. Ya Allah, kula njaluk bojo ingkang STNM setengah wong meh modar ya ora apa-apa ya Allah. Wah, dungane maksane kok. Apa aku bedane kalau Mahmudi? Ibarat mobil aku ini susu ini vital. Sungguh-sungguh lelaki vitalitasnya tiada tara. Mahmudi GL Pro genjot langsung prot. Akhirnya nyuwun sewu. Tepat malam ketujuh belum ada tanda-tanda dia mendapatkan jodoh dari Allah. Baru subuhan mulai mantane ngantuk-ngantuk wong bengi bar bar tahajud. Jadi nyuwun sewu, sing dimaksud min asare sujud, wong sing seneng tahajud iku nyuwun sewu karena wajahnya kecapean, matanya sadu karena malam bangun, karena bangun malam. Orang kok min asare sujud batuk iki ireng bekas sujud mboten. Lah wong bekas sujud raine ireng berarti wong sakmene sing paling rajin sujud Mahmudi, ora mung batuk wis sak rai ireng kabeh. Jadi mboten mikir. Atau gua pulang itu baru ke Iran, orang itu sujud di keplak ibu junik. Akhirnya mulai mengaku gelir-gelir nih. Nah di tengah jalan, masya Allah, si kile dicokot ulo. Delala si nyokot ulo wedok. Padahal wong dungane jaluk bojo wedok miso-miso bocah iki bocah kula Surabaya. Diancuk. Aku ingin jaluk bojo wedok malah diwenehi ulo wedok. Cokot ulo pingsan gowo ning rumah sakit. Begitu masuk rumah sakit, disinilah awal cerita itu dimulai. Mlebu rumah sakit ketemu perawat wedok ayu. Berhari-hari di rumah sakit, sing lanang pasien seneng karo perawat, perawat seneng karo pasien. Waiting Trisno jalaran soko salah. Waiting Trisno jalaran soko dicokot ulo. Akhirnya apa? Jatuh cinta di antara keduanya. Wis, sing lanang arep ngomong karo sing wedok ora wani mergo rumangsane modale ra duwe modele ra mlebu. Sing wedok arep ngomong karo sing lanang yo ora wani. Mosok wong wedok kok ngomong dhisik. Padahal jenengan delok HP ini asisten kula niku kathah wong wedok sing nembung dhisik. Omongkan dong sama Gus, aku siap untuk menjadi yang kedua. Iya. Takon di bot ini amor ada tua akhirnya apa mikir deh piye carane aku iso ngrabi mbak iki sampai akhirnya nyuwun sewu sehari terakhir di rumah sakit wis galau kae piye carane delalah ana lagune Ida Laila. Oh mangerti ngerti lagu Ida Laila ta ora ngerti apa apa Injil kepala ini sama ditinggal rapi ya lah iso lah iso lagi apa aku gak pake rondok iso lagi hatiku rasane loro nyawang konco atau karo agomo redue toto kromo Quran ra diwaca salate yo ditinggalno apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake wong tuwa diseneni guru yo dikepuki ayo rene kendang ngaji ya Rabbi bil Mustafa balir maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasiyal karami huwal hamidul ladzi turja safa tangga mumurah. Diablo itu. Diablo itu. Mas mampu ini kayak diablo ya. Wah seno. Lu diablo itu ditopo. Wah diablo itu pamitnya dua kali. Lu kok baik ketinggalan. Masuk mikir sama lu. Aku ngaji lah kalau mikir amplop. Aku ngaji. Kenapa? Kalau kamu mikir di sini ya? Aku gak tau mikir. Soalnya si mikir ini panitia. Aku malu mikir karena aku diarani panitia. Kena reda di kiai awan bengi kau yane ngurus santri. Apa meneh yang diundang ngaji pamit muli wis mesti bisa salami. Begitu krungu lagune Indah Laila niki wau sing lanang bengok. Dek. Sing wedok jawab, "Apa, Mas? Aku seneng karo kowe." Sing wedok jawab, "Aku yo ho-ho." Sesuatu yang awalnya buruk dicawat kula, ternyata akhirnya baik. Kenapa? Karena atas kuasa Allah. Mila dalu menika sing mriki dalam keadaan jomblo kula ndongake. Muga-muga mulih pengajian sikile dicokot. Kowe iki kudune napa? Di, maksudnya tadi. Tadi coba ya, Di. Neh. Kowe enak asisten iki. Kowe maksud iki. Neh. Aku kok ketok kamu ndak mata aku ngono. Kowe kudune sing jomblo-jomblo kuwi tambah yakin. Mamu di sing raine kaya ngono ae payu kok. Mosok aku ora ngono tadi. Oh, bojomu mateng enggak? Kowe ndak ngerti loh. Tunggal, ya semoga moga bojomu mulih mateng meneh. Amin. Kembar ini polas. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, jangan kemudian menjadikan akal kita sebagai ukuran, tapi pakailah ukurannya Allah. Ana kalane awake dhewe ndonga ora dikabulke karo Gusti Allah nesu. Gusti Allah niku duwe cara. Contoh, ana wong bakul es karo bakul bakso. Loro-lorone ndonga. Sing bakul es ndonga, "Ya Allah Gusti, mudah-mudahan siang hari ini panas tidak turun hujan." Kenapa? Karena kalau panas itu paling enak minum es. Sing bakul bakso ya ndonga, "Ya Allah Gusti, mudah-mudahan hari ini Engkau turunkan air hujan." Kenapa? Karena kalau dingin makan bakso enak rasanya. Umpama sing dadi Gusti Allah kowe lak mendasmu to. Iki tak udani apa tak panasi? Kalau seandainya hari itu panas, bukan berarti doanya bakul bakso itu tidak diterima oleh Allah. Maka di dalam kitab hikam disebutkan la yamuddu ta'akhuru amadil ato ma'al ilhar fit du'a mujibat liat sikap. Janganlah karena keterlambatan Allah mengabulkan doamu. Ketika kamu bersungguh-sungguh di dalam berdoa, mujibat liat sikap menjadikan kamu berputus asa. Kenapa? Fahuwa duminalaka al-ijabah. Karena sesungguhnya Allah itu menjamin akan mengabulkan doa-doamu. Orang ana kudu sing ditolak. Ana cerita niki wali. Sing lanang wali, sing wedok rada cerewet. Mila biasa, kiai utawa wali niku duwe bojo cerewet. Sayyidina Umar niku bualake ra umum. Tapi bojone cerewet nganti Umar niku kalah karo bojone. Mila bapak-bapak sing rawuh niku kok ndelalah bojomu cerewet. Niku tanda-tanda. Dua kemungkinan. Kok bojomu cerewet? Siji, tanda-tanda awakmu arep dadi wali. Utawa setruk. Mila lan di bojo cerewet disyukuri mawon alhamdulillah. TV ini orang kanggo cukup ngrungokke bojo. Ngirit ana tiyang niku aja madul kene sing dina Umar. Begitu tekan omahe Umar, Umar ku diwonek-woneki karo bojone. Akhire napa? Wong niki mulih ora sida wadul karo Umar. Dicelok karo Umar. Eh, Remio, ngopo kok kowe mulih? Nyuwun sewu, jek kula pun ketemu jawabane. Ora sida curhat. Soale napa? Tiyang niku wae ajeng curhat bojone galak teng Sayidina Umar. Tapi ternyata begitu teko omahe Umar, bojone Umar luwih galak tinimbang bojone. Bojone cerewet. Ora, ora diwali. Jenggote koyo ngene ya mung wedhus kelas. Acur. Ya kula ndibur cerewet. Pat pat pat pat pat pat pat pat aku sumenang. Kula padha karo ngrungokke radio. Akhirnya apa? Wali ini kira kira kira umum sing wedok cerewet. Mas, jenengan itu lah cantemnya mandi. Saat dungu-dungu kewok itu mesti mandi. Mbok ya awak ini jaluk bondo karo Gusti Allah. Men uripe awak ini dewe ini luwih kepenak kaya tanggane kaya. Akhirnya mereka dipaksa karo bojo. Bengi sholat hajat rokaat tangannya diangkat. Ya Allah, kula pengin ngrasake urip mulya ning donya. Kula njaluk emas. Dikabul ki karo Gusti Allah. Blek diwene emas gedene sak botok. Sing wedok sungkan nang. Yes, uripku kepenak. Belum sempat dinikmati nyuwun sewu. Turu. Sing lanang turu, sing wedok turu karo ngeloni emas. Di dalam tidur itu dia bermimpi. Napa mimpine mlebu surga? Di dalam surga itu ada istana besar. Dindingnya megah, mewah. Begitu dia masuk, dia melihat dinding istananya itu ada lubang satu, batu batanya hilang satu. Akhirnya apa? Takon karo malaikat. Malaikat, niki istanane apik banget. Ning napa kok batone ilang siji? Dijawab karo malaikat. Sajanjane istana ini diperuntukkan untuk kalian berdua di surganya Allah. Tetapi karena kekurangan sabarmu di dunia, Allah mengambil satu dan diberikan kepada kamu di dunia. Begitu tangi lanang wedok ini langsung dungo. Ya Allah, kula kere mawon ora apa-apa. Mila dimamu di kumpul saiki uripku kuwi kere di ora apa-apa. Sapa ngerti ning akhirat kowe sesuk ya tetep. Kita nggak pernah tahu yang terbaik. Umpama ibu-ibu ke sugiye kok yang sehari ini urung mesti gelem pengajian kok ning kene. Dia apa mboten? Jenengan gelem ngaji ndosor ning kene iku lak mergo bondomu ora kaya sehari ini. Mila kula bola-bali ngomong, kula luwih khusuk ngaji karo wong kere daripada karo wong sugih. Ngaji karo wong desa niku nyenengke. Ora kudu lungguh ning kursi. Orang kudu ning isor tenda, ning isor wit pisang e dilakoni. Nggih mboten? Bahkan tuku lemean dhewe. Ora ana klosone. Nggih to mboten? Ya malah mau little body iki mau. Sering gatel klebon wedi. Sopo nang kene? Jajal panitia mau pasang tenda, malah iki mung tenda layatan ya to iki. Wong panitia ini cekak anggaran nih. Jangan kau konsumsi. Kloso yang tahu nopo. Apa di? Mila pula sangat marah amplop. Gimana gitu? Lu dosa anane masa kan? Yo, cuy aja mau papa tungkai selonjor nih. Cino lupa. Ya Allah. Undang-undang ngaji wonten kitab taklim nika dipun sebataken hendaknya murid itu tidak memanjangkan kakinya di hadapan gurunya. Guru ora mau selonjor iki. Aku ki ora apa-apa. kamu batin apa orang rumah sana itu kamu meledak-meledak ngaji kok ngomongin ini kan aku melihatnya geli. Emang aku kaos kaki ya kenapa mbak? Asam urat? Kulo kira kelingan. Begitu wong pengajian iku yo ora jauh. Kulo kelingan hadise Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku isuk-isuk tau jogging. Oh, gaul Kanjeng Nabi iki jogging. Ora kaya manut di bar subuh ngicep. Waktu mlaku ketemu setan, Pak. Setan niku nggawa telung perkara. Siji paku, loro kemul, telu awu. Lajeng Kanjeng Nabi takon karo setan, "Tantang, kowe ngopo nggawa selimut?" Dijawab oleh Mahmudi, setan kok Mahmudi. Setannya jawab, kula nggawa kemul, kemul niki ajeng kula sebarke isu-isu saderenge sadar subuh ngene tiyang Madusari. Piye carane wong Madusari kae krungu adzan subuh pura-pura ora krungu micak sampai awan. Melo jenengan rasake turun niku sing paling nikmat menjelang adzan subuh. Nikmat banget. Bapak-bapak dibuka karo bojone, "Ayo Pak, tani." Malah jawabane apa? "Apa Bu, tanduk." Malah kok niku kok. Soale nikmat niku ajeng adzan subuh niku. Nomor loro, Kanjeng Nabi takon. "Setan, kowe ngopo nggawa paku?" "Paku niku ajeng kula sebar iki teng bokonge wong ngaji." Piye wong ngaji niku rasane mboten betah. Bila jenengan pirsani mau ngaji niku lungguhe model telu. Tekan pertama sila. Di tengah pengajian tahiyat akhir. Kiai ini ngaji sepanjangnya. Bila pengajian ngenang ini. Soalnya bokongnya panas, mergo diwene paku karo setan. Maka kula yakin sing nunggu ning Tegalan niku insya Allah jenengan iso ngalahke setan. Ya lho pengajian yang menengke mbak ini kuwi ngene iki. Iya. Kula kiai kaya nonton TV. Rasa di pantai bro aku ngelok Gus Muta aku ngelok Baywatch bro napa jenengan kagungan penyakit asam urat kula tambani mungkin jenengan kundur atus gula batu eh gulone diweneke asame waktu ini dinutup itu setan lunggu ngarep dhewe ngomongin iku jane. Wis dicile jempol kabeh. Sing nomor telu, setan niku nggawa awu. Lajeng Kanjeng Nabi tanglet karo setan, "Tan, kowe ngopo nggawa awu?" Dijawab karo setan, "Awu niki ajeng kula sebarke teng mripate wong ngaji." Piye carane wong ngaji niku mripate pedes, rasane ngantuk. Mila dalu menika jenengan sing rasane ngantuk, mripatmu diwene awu karo setan. Biasane wong e lungguh tur golek lendetan. Gedang kluthuk dipangan uler wong sing ngantuk mangap lan gedang kluthuk mateng sajengkeh wong sing ngantuk lambene kuwe ya apa-apa wong ngantuk niku nikmat turu-turu wong. Mong tak elingke dawuh Imam Al-Ghazali, "An-naumu akhul maut," tidur itu saudaranya mati. Mila kok kula ngaji jenengan ngantuk, berarti jenengan pengen cepat-cepat mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Disinilah kita memahami keakbaran Allah. Maka alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini kita dikasih kesempatan oleh Allah untuk sedikit demi sedikit belajar tentang ilmunya Allah, tentang keakbaran Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat untuk masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Amin. Amin. Ayo nduk ora apa-apa ngene meneh ora apa-apa. Luar biasa. Semuanya yang kudu lak lomo ora ya Allah, ki pengen ketemu kulo ki pengen ya. Alhamdulillah. Ya, kula cengeci babagan halal bil halal akan saya sampaikan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Saat ini jam 11 kurang seperempat, insya Allah jam 11 rampung. Apa? Ini mau setor lagi kok. Itulah lagu Ivan Seventeen, itulah amal yang mengatakan itu lagu mengenang Gus Dur. Maksud kula niki sawal entek Ramadan wis ilang, kan rindu dengan Ramadan. Lagunya kemarin lapas, ternyata Mahmudi enggak hafal. Karena Mahmudi hafalnya cuma kok ame ame. Belalang kupu kupu, padahal itu lagu sing paling ngapusi saat itu. Tapi ora kok ame ame, belalang kupu kupu, siang makan nasi kalau malam minum susu. Lah jobos to niku. Tak takon walang kali kupu kupu pundi. Kalau siang makan nasi, malam minum susu. Tidak ada ngabusi. Tuh lah lagu ini dinyanyi kita cilik salah. Tata kon, sengawan mangan sego beli ngubis susu, anaknya apa Mahmudi? Mahmudi. Saya ngerti. Nah tadi kok lagu kau yang ngomong ya raiso. Kemarin engkau masih ada di sini. Tak bisa orang. Bisa. Bisa. Oke. Aku rindu kalau Ramadan. Mustafa, jika ke dompetku tak nyawer mbak ini. Waktu selanjutnya cinta tak terpisahkan Cak Kiken dari Mahmudi. Nah, iso ke apa? Gue gak tau berumur lagu cinta tak terpisahkan. Teku iki aja ngetelangan mergo teku sagane kentongan. PLN apa sendir? PLN. Ini perasaan gak jadi merokok tombol. Kok kalah duit deh? Sorry mbak ya. Mahmudi lah sampe ingin canggung nganggur dulu. Gaji rasa jadi duit. Kok kalah duit rumah? Ditongke lo pilih ditongke. Eh, biar atas yang duit lo kaget. Oh, aku mana kok bisa? Ya, 16. Mau tak panggil ngitung beda. Oh, enggak eh, kalau nggak terus. Nah, ini Mahmudi, iya. Aku bisa nyanyi lah. Ya, untung gue mulai matang. Kalian tahu kenapa Mbak Endang suaranya bagus? Karena bapaknya yang luar biasa. Karena dulu ketika ibunya mengandung si Endang, bapaknya rajin kirim mic. Saudara Nabi Muhammad. Bapak Ibu rahimakumullah. Kalau terus ke wadah lu ngaji dengan Radenan. Wong poso tujuannya takwa. Takwa nomor siji wadalu ciri-ciri nopo alladina yung jebu nopi sarro wa dorro. Orang yang bersedekah baik di kala lepang maupun sempit. Nomor dua apa? Ciri-ciri wong takwa. Wal kadiminal ghoib. orang yang mampu menahan amarahnya. Maka kalau saya ditanya, jihad yang paling berat itu apa? Asadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu menahan hawa nafsu. Bukan jihad membela Prabowo, tapi jihad membela hawa nafsu. Hari ini muncul pesan berantai, suruh membuat kartu pendukung PS Prabowo Sandi. Dino apa meneh? Apa kowe arepe gawe negara dhewe? Mila jenengan sekali-kali jangan pernah mengatakan Pak Prabowo kalah. Tidak, tapi katakanlah Pak Prabowo juara dua. Orang kalah juara dua. Maka kalau Pak Prabowo tidak mau dikalahkan sama Pak Jokowi, tunggu tahun 2024. Gak mungkin Jokowi mengalahkan Prabowo. Karena orang mungkin Pak Jokowi nyalon meneh. Malah kula mau moco, hari ini ada pesan berantai, pendukung Prabowo Sandi akan membuat tanda pengenal sendiri. Ya Allah, ya Allah. Wini Yongono, gimana Bang Sandi? Apakah Anda tidak mengucapkan selamat kepada Pak Jokowi? Selamat itu kan budaya barat. Alah, cangkemu. Berarti dengan saya seolah ngomong selamat pagi, tidak boleh mengatakan selamat siang, tidak boleh mengatakan selamat ulang tahun, tidak boleh mengatakan selamat menempuh hidup baru, tidak boleh mengatakan kepada Mamuti selamat modar, gak boleh. Karena itu budaya barat. Ini orang-orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya. Orang-orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya, dia tidak mampu memilik nafsu dan hawanya. Hawa nafsunya. Iki wong-wong sing bakal raketok mulyane. Mila kula bola-bali ngomong, Pak, mbok jiko filosofine tanah. Tanah niku songko bahasa arape ardun. Ardun niku asal katanya sama dengan ridho. Napa menungso niku diciptake dari tanah? Tanah niku sifate ngalah. Diinjak dia tidak berontak, dikencingi dia tidak emosi, tapi dijarke mawon tanah itu harganya mahal. Mila wong niku kudune kaya tanah. Oke ngalahe, oke ridone, oke sabare, oke konaae. Wong sing gelem ngalah dhuwur derajate. Amin Allahumma. Amin. Kalah iki wis ngaku kalah ngono wae. Mila kula ngomong, Pak Jokowi karo Pak Prabowo ndang ketemu. Begitu ketemu cipika-cipiki. Wah. Wah, rangkulan lungguh ngopi bareng. Ayo Pak Jokowi senengane apa? Kula degan. Pak Prabowo apa? Kopi. Ngopi bareng. Prabowo ngomong karo Jokowi, "Jok-jok." Dijawab karo Jokowi, "Apa, Pak? Saya ucapkan selamat Pak Jokowi jadi presiden lagi." Pak Jokowi ngomong karo Prabowo, "Wowo, sing sabar ya, wo. Nggih, ingat wo, lak wong kalah iso nampa kuwi jenenge apa, wo? Legowo." Pak Prabowo yang ngomong, "Pak Jokowi jenengan menang aja sombong, soalnya menang sombong kuwi jenenge jumawa." Jokowi ngomong meneh, "Ya ngono sing apik, kowe kalah nampa legowo, aku menang ora sombong jumawa. Sing paling bahaya wo, kalah ngaku menang jenenge Prabowo." Ucap kemboso. Itu kan indah. Bisa memedet, rasa nesu-nesu. Wes rambung dadak neko-neko terus. Kui kon ra percaya real kon ra percaya NK, NK ra percaya Mahkamah Internasional. Sesuk gua meneh Mahkamah Akhirat. Lah rumah apa pengacara sih kok Pak? Kulo iki ra seneng. Kalau hakimnya curang, besok akan mendapatkan pengadilan di akhirat. Kulo jawab, "Weh, Bambang Wijoyanto. Sesok niku sing oleh pengadilan teng akhirat ora mung hakime. Pengacarane ya dihakimi. menggugati yo diakini, tergugati yo diakini, Jokowi yo diakini, Prabowo yo diakini, hei Bambang Wijoyanto, cangkemmu yo diakini, awake dhewe yo diakini, nggih to mboten? Goblok. Ngono dadi pengacara. Lah ora siap kalah yo ora usah bertanding. Nggih to mboten? Sing jenenge wong tanding ki yo ora kalah ana menang. Kan kudune ngono. Niki Indonesia iki wis darurat, jenenge napa genting. Lah perkara urgen jenenge penting. Lah wong wedok meteng jenenge bule. Lah kalah ngamuk jaluk dilantik jenenge sinten. Ngono di. Kalau mau coba kita di nolong ini, kalau ini lo ngapa? Ini lo tiang Madusari, tiang Jepis, Ponorogo, sing ayem-ayem mawon, ye? Ini yang gue ayem pengajian ini, soal dikdangnya, ya Allah, karun duet. Kita lupakan pilpres, kita tahan kemarahan. Kemarahan-kemarahan kita tahan. Wis, siapapun yang terpilih kita syukuri. Sing dadi Pak Jokowi jenengan dasare petani yo tetep tandur iki napa mboten? Sing tetep sing rukun mawon. Kenapa? Kemarahan dan emosi sesaat itu tidak akan menyelesaikan masalah. Mila Kanjeng Nabi dawuh, kalau kamu marah, berwudulah. Kenapa? Karena marah itu dari setan. Setan itu dari api. Maka wudu menyiram api. Wudu masih marah, mandi. Mandi masih marah, kungkung. Kungkung masih marah, nyemplung sumur. Modara-modara kaya apa? Gawe napa? Kalau kamu marah dalam keadaan berdiri, duduklah. Duduk masih marah, terlentanglah. Terlentang masih marah, mengkureplah. Kok mengkurep pasirnya suka angkoman? Men. Orang mungkin tak? Asadul jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu adalah menahan hawa nafsunya. Niku melo sesuk meneh lawan pilpres Pak Prabowo rasa dikandani enggak melu-melu meneh. Kan mesake kalah terus. Dan pilihan presiden ini kurang ajar. Dah jadi rakun. Padahal pilihannya ramu tuh ibu-ibu yang ajeng coblosan kok nyuwun jodan dari sak jam nyoblos sih semenit nyoblos sih ngomak karo bojo nih nyoblos baju nih semenit nyoblos sih sejam Sallallahu Alaihi Muhammad. Maka orang beri orang bertakwa yang selanjutnya apa ciri-cirinya? Wal afina anin nas, memberikan maaf kepada manusia. Pak, Bu, Bu, minta maaf itu mulia, memaafkan itu juga mulia. Maka nyuwun sewu, takwa niku huruf pertamane tak, tak niku artine nopo? Tawaduk. Tawaduk niku rumangsa paling elek, rumangsa paling ino, rumangsa paling salah, rumangsa paling rambut jaji. Mila napa Gusti ta pondoke ora aji. Wong menungsa niku ora ana ajine. Carane aji pripun? Mangaji. Lah wong ora aji gelem ngaji, insyaallah alambut jaji. Mila pondoke jenenge ora aji, mejite jenenge alambut jaji. Mun aku ora ana harapan-harapan. Pondoke ora aji, mejite alambut jaji. Jamaah Al-Kintiliyah. Ngapa Al-Kintiliyah? Soale sak gon-gon ngintil. Ngapa ngintil? Soale cilik. Lah gede. Budal dhewe. Kok ngontol dhewe. Madusari, Anda mengatakan aku sing paling elek. jenengan padu kalau sing lanang. Kok Anda mengatakan, sorry mas, aku sing salah. Sing lanang yang jawab, aku sing salah di rampung. Apa merasa paling salah? Milori kalau Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad pulang dari masjid ke Malman, rumahnya dikunci oleh Siti Aisyah istrinya, pintunya didodok oleh Kanjeng Nabi. Siti Aisyah, aku mulih no. Siti Aisyah pun sari dodok nek. Assalamualaikum ya Humairah, wahai kau yang memiliki pipi kemerah-merahan. Soalnya Siti Aisyah itu wangi wanyu, kulitnya putih, yang guyu dati abang. Mela diarani merah delima. Siti Aisyah itu wangi wanyu, angisin buntut kalau jengking, irunge bongkok semende, untune miji timun. Podo kali ibu-ibu madu sari, untune miji timun. Neng timun itu waktu rotok bosok. Gede-gede. Tidak ada boleh. Pengen telur kali Kanjeng Nabi. Siti Aisyah, aku mulino. Orang terungu. Akhirnya Kanjeng Nabi tidur di depan pintu. Menjelang subuh, Siti Aisyah buka lawang. Langsung mersani Kanjeng Nabi sare di depan pintu. Dia menangis, kemudian mengatakan kepada Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi, kula sing salah. Jenengan kondur, kulombon turu, kulom jalur ngapura nggih Kanjeng Nabi. Napa jawabannya Kanjeng Nabi? Ora Siti Aisyah bebekku, sing salah du awakmu tapi aku mulih kok masjid wis kebengen. Akhirnya napa? Kanjeng Nabi karo Siti Aisyah rebutan salah. Kira-kira tiang Madusari rebutan salah napa salah-salahan? Boh, aku mulai. Raku, kupeng ini dia tak boh. Saya itu yang perlu sama men, minggat kebengen. Rampung masalah. Ini apa badan? Kadang-kadang wong padu dalam rumah tangga bertengkar itu hanya persoalan sepele. Ini apa badan? Selanang disuguh panganan, delala ora cocok menghina makanan yang diadakan oleh istrinya, akhirnya padu. Iya napa mboten? Mila wong lanang iki cangkeme rasa tragis tak kandhani. Disuguh apa ditampa. Setuju, Bu? Darang masane wong wedok niku perkara sepele, tapi lak wong wedok dinyek lara atine. Iya napa mboten? Kalau bapak disuguh sayur, kok kasih nentah kau ni kalau bojomu pripun pak sayure enak bu, jikuk titik wes krosok. Oh rasa muni muni sayure kasih nentah kayak rupel. Wow. Jenengan orang seneng sekolah lemes masak ke bojo ni lah sekolah ni kalau masak takkan ni kalau bojomu pripun pak sekule istimewa bu lah pripun pak urung tak mamah wes kolu enak kawan aku orang kau jaluk sambel sambel ke pripun pak sambel pedes bukning lu pedes cangkap ni aja dia. Niku butuh sifat tawadu ngalah. Tawadu niku rumangsa paling elek. Ayo tak takon kalih tiyang Madusari. Bu. Pak. Tak takon. Kira-kira ning Madusari niku ana ora wong sing luwih apik daripada jenengan? Kok jawabane tenan ngene iki? Enten mboten teng Madusari wong sing luwih apik tinimbang jenengan? Alhamdulillah. Pertanyaan kedua. Kira-kira teng Madusari niku enten mboten wong sing luwih elek daripada jenengan? Apa? Kowe haram mlebu surga. Ngopo kowe ngomong kathah berarti kowe seolah-olah luwih apik daripada wong niku. Niku berarti wong sombong. Wong sombong kuwi haram mlebu surga. Rungokno kupingmu. Pokokmu kapan kowe? Kudune jawab, ana ora wong sing luwih elek daripada awakmu mboten nenten. Wong kula paling elek. Blok blok. Ngono. Kira ibu-ibu lah salah karo sing ana ngono wae. Heeh, Pak. Aku rumangsani ya. Tawaduk niku gampang diucapke tapi angel dilakoni. Lah ngucapke gampang, Milo dihentikannya dan mahfud dari kota watu ida manil talina sirik anan wong sing genta watu niku nyuwun sewu derajate mumbul dhuwur ngono bu kudune awakmu ngono tapi nyuwun sewu gampang diucapke angel dilakoni delala sing wedok ngomong karo sing lanang utawa sing lanang ngomong karo sing wedok oh bune aku ngrumangsani sing salah bapak di ngapura yo bune delala sing wedok nyentek-nyentek dene ngaku. Sing wedok ngomong-ngomong sing lanang bareso cangkemmu kuwi. Dilendeti malah ngaku. Rebutan salah. Dan bener le wong wedok ora tau salah. Curhat matamu curhat kau. Undang-undang rumah tangga niku wong wedok ora tau salah. Pasal pertama perempuan tidak pernah salah. Pasal kedua, kalau perempuan salah, lihat pasal pertama, dia tetap orang salah. Bu, wong wedok karo wong lanang dosane kata pundi? Dene ngaku cangkemmu. Pak, lanang karo wedok dosane kata pundi? Lha wong lanang kok kagelem ngaku. Wedok, mila kula ora seneng karo wong lanang. Menangan kok. Oh, bolak-balik kula matur kok lanang karo wong wedok iki dosane oke, wedok tapi cilik, cilik. Wong lanang iki dosane titik tapi gedhe, gedhe. Terus wong wedok iku dosane kan tak cilik-cilik, terutama dosa yang berkaitan dengan mulut, cangkem, tutuk. Mila wong wedok pengen selamat iku gampang jogoran lambemu, cangkemmu, tutukmu. Rumus kimiane CO2T. Pokoknya tadi mau ngigi, masalahnya mau ketemu ngigi. Milo nih kalau kanjeng Nabi Isra Mi'raj munggah teng langit. Begitu kanjeng Nabi munggah, dipun paringi pirsa, ana wong wedok ilate ditarik sabaina diroan 70 dira. Sak dira niku padha karo setengah meter ilate wong wedok dawane pinten 70 dira berarti wong wedok niku ilate 35 meter. Jangan melet sekarang ya. Apakah berhenti di situ? Tidak. Sumau kita khalfaunu kiha lajeng ilate wong wedok niku digubengke teng gurune ditarik karo malaikat. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi takon karo Jibril. Bril-bril, apa mu? Kok ana wong wedok disiksa kaya mengkono iki dosane apa, Bril? Dijawab kali malaikat Jibril. Mat, ketahuilah. Ini adalah siksaan bagi perempuan. Begitu perempuan berani dengan suaminya. Sing lanang lak ngomong lirih, sing wedok lak wangsulan banter. Omongane wong wedok luwih akeh daripada sing lanang. Sing lanang lak ngomong sak ayat, sing wedok lak wangsulan sajus. Cing babe putih. Wing. Pak, sing lanang gak takon, Bu. Kopi aku mau nang ndi yo? Ndek, dhewe takon aku. Biasa wong lanang laleng. Ora usah kakek nguntal brutu. Lu cakap orang wedok kaya orang kepingin. Bu, jalan. Ngopo yang ini jalan, aku ngomong orang kaya kok. Mama. Apa? Oh, galak banget tadi. Jalan kolam. Ngerti lah, kesel aku. Sedih dong urus si anak. Kat isu nanti sore, masa orang rampung. Dadak jalan kolam. Mana? Ini kamar mandi wae. Jangan ngomong-ngomong kolam. Bola balik aku kondo wong itu saya ngapik ini apa wakin amar taha atau aga wong itu saya ngapik di kongkong wong lanang lu di kongkong wong lanang manut milo wong madu sari rungono wong wedok saya ngapik wis sing lanang kurung jaluk sing wedok wis nawani setuju pak? Setuju bukan pak wong wedok isu sing lanang kurung jaluk wedang wedang sing lanang kurung jaluk jarang jarang sing lanang kurung jaluk kopi kopi sing lanang kurung jaluk susu. wedok dijaluk nolak. Ya sabun ini bojomu jaluk tawani. Mlebu kamar, ngomong sing penak. Mas, untone mung siap. Kalau bocah satu kan keroto, bangun, oh ya ngono, bu, keroto ini pun siap. Cara ini ngono, saya ngelanang jalo, saya minta, bu, jalo, sesok meneh, sesok, hati-hati di luar sana persaingan semakin ketat. Hati-hati, kowe ini ngomong ranyervis bujumu, saya ngelanang bisa minggat sang gondon. Wong lanang iki saiki kata sing duwe prinsip wong lanang iki kaya sprint isine muncrat sak gondong sing penting botole bali ora ngajar. Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta lo. Orang keno, orang nggak bedak itu nolak. Kau yang bahasannya Gus Mimbar, kesel dia prasmanan. Bu, jaluk, nggak perlu kesel ya pak. Terus dia buat prasmanan awan dia beri kau lagi mang buka dia tutup dia. Mana bu? Kalau Mahmudin lebih kamar langsung nyanyi lagi nih Gus Mimbar. Tol jaina ranu telor apena nutul rasa pena sing ditutur dangan-dangan. Ngono di langsung bujine Mahmudi cengat-cengat lepak-lepak. Mahmudi siap ditutul. Ngono carane. Gak mau larang dia, lo mau tuh kurang ajar kok. Kalau bosor, kalau bujuni ngomong orang bosor, ini jalan kalau bawa pentol bosor, untuk bosor. Kalau bujuni ayo pak ngajian, kalau bawa pentol pak tumbas. Kalau kurang ajar, kalau bujuni nak bosor, kalau bawa pentol kok bosor. Pertanyaanku, dik jenengan di mana opo kalau bawa pentol? Pentol. Apa pentolnya bujumu kurang gitu? Wih, jil babi putih, rungkuan lo. Kadang-kadang kalau mau ngeliat iso halus, kalau bujuk itu iso halus, kalau berlaten lo. Lo bosok. Jadi kan tau deh lo, bunda ini kok ngobotin ngomong bosok kali itu lo. Kurrawani, ngantira bosok tak tuker ombok ngopo. Ijol ke kok ngopo. Milo bodoh ini ku bujuk lo langsung kong kali itu lo. Nangis brebes mili, 30 menit. Rambung kata kan, ngapa kau nangis? Kali kan dosa. Bawa tempat. Lama kau nangis? Sikil kau kau minta. Bajingan ya. Ayo, dosa kalau bujur. Wong kau lu makruf bahasa saya ngapain itu yo dosa. Orang mungkin wong iso patu ni tu gara-gara pelak. Dosa kok patu orang iso. Ayo, kita gak takut. Biar caranya, padu ngomong bosok. Bapak! Pani ngalik panjangan itu, kalimpong. Wong jangsa dosok kok dereng kundur. Ngomong panjangan wau, minggat tenggini rondo. Sekarang jawab, boten bune. Pani ngalik panjangan rasa mendiri katus pekatan. Malah kaya ketoprak. Olah-olah bosok dajar cangkemmu bu. Dajar bosok. Oh itu kaya panjenengan nih lo bu. Walafina amin. Maafkan semuanya. Maka dikatakan oleh Rasulullah, tidak akan ditemani tidur oleh seorang suami oleh malaikat kalau sampai tidurnya dia tidak minta maaf kepada istrinya. Maka setiap arepe turu pak ngomong kalau bojomu, bu aku jaluk ngapura. Tahu bojomu ngono kuwi? Salahmu dhewe kowe ngomong pek bojo. Pek pek. apa tuh bedanya manten anyar kalau manten lawas? pesantren nanyar kuwi ranjange ombone sak meter kekamban. Manten lawas ambene 5 meter keciutan. Lah manten nanyar tempel terus. Manten lawas yo ngalah cedak ini pancar minggat kono. Ya Allah, momen. Wow, wong wedok iki nek takdire cerewet lho. Soale keturunane Siti Hawa. Yo ge mau kepepet kulon dhewe. Lah wong lanang kuwi bapak-bapak sing nganggo jas iki. Anteng katon. Soale apa? Adam. Adam. Hai. Apa wong wedok kok cerewet soale cangkeme loro. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Kirimi banjur Bali bebes milih Bali nang kuburan mangku tangan tetangisan salim zaman. Amin Allahumma. Muga-muga engkang tindak mriki niat silaturahmi didhawuhi umure. Amin. Digampangke urusane. Amin. Dimurahke rezekine. Amin. Kondur lunas utange. Amin. Mulih ora cerewet jangkeme. Amin. Allahumma. Amin. Sampun jam setengah loro. Pengajiane pun rampung. Donga bareng-bareng mugi-mugi manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna fi ziyadatil ilmi wa rizqi wa ibadah. Allahumma arzuqna ziyadatal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dhurriyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ahlan sakinatan wa waddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rasulani alfi alfi barokah. Allahumma rasulani alfi alfi karamah. Allahumma rasulani ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rasulani bihusnil khatimah. Allahumma rasulani sumil khatimah. Wa'ala jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'udwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.